dapat membeli cintanya, walau satu malam saja. Sadarkan Lolita, apa yang terjadi. Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, diam-diam aku jatuh cinta ke ujung dunia kan ku kejar. Dia tak ada duanya, memang dia bidadari. Ingin ku yang dapat membeli cintanya, walau satu malam saja. Sadarkah Lolita?